Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini Ahad 12 Jumadal Ula 1445 Hijriah, kita dalam acara taklim telekonferensi untuk ikhwah salafiyin yang ada di Kota Palu, Poso, Minahasa, dan juga Lubuk Linggau. Kita pilih kajian tentang yang bertema tentang akidah, manhaj, fikih dan akhlak. Dalam hal ini kita memilih untuk mengkaji kitab karya Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Ayol ikhwah barakallahu fikum, dan memang demikian hadis-hadis yang termuat dalam kitab ini itu banyak berkaitan dengan aqaid, aqidah, juga berkaitan dengan manhaj, samping pula ibadah dan akhlak. Kita telah sampai pada al-hadis at-tasi' asyar, hadis yang ke-19, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadisnya serta membaca syarah hadis ini sebagiannya dan masih belum selesai, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Muttafaqun alaih. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi. Maka sikap yang demikian itu lebih membuat kalian untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah atas kalian. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini merupakan bimbingan nabawi ya, yang sangat indah, yang akan memberikan ketenteraman jiwa dan kelapangan dada ya, serta kebesaran hati, ditambah menimbulkan syukur, sifat syukur pada diri seorang hamba, sehingga dengan didikan hadis ini dia akan menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepadanya. Karena itu Al-Allamah Sa'di rahimahullah mengomentari hadis ini di awal syarahnya, beliau katakan, "Ya laha min wasiyatin nafi'ah wa kalimatin syafiyatin wafiyah." Duhai, betapa indahnya wasiat yang sangat bermanfaat ini dan kata-kata yang mengobati dan mencukupi. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, dari syarah yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, kita telah mengerti apa itu makna asyukur ya, yaitu harus tercakup padanya tiga rukun. Yang pertama, al-i'tiraf bi ni'amihi, mengakui di dalam kalbu atas nikmat-nikmat Allah itu, bahasanya itu datang dari Allah semata. Yang kedua, rukun yang kedua adalah menyebut-nyebut dan memperbincangkannya. Menyebut-nyebut nikmat itu dan memperbincangkannya di lisan untuk mengagungkan sang pemberi nikmat, bukan mengagungkan diri dia sendiri. Lalu yang ketiga, rukun yang ketiga adalah menggunakan nikmat Allah itu untuk membantu dia mentaati sang pemberi nikmat. Membantu dia untuk mentaati sang pemberi nikmat, sehingga semakin dia mendapatkan nikmat, maka itu akan menambah ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jal, sang pemberi nikmat. Ya, ini semua adalah syukur. Nah, kemudian di antara sebab syukur itu adalah seperti yang ditunjukkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, yaitu hendaknya seorang melihat yang di bawahnya dan tidak melihat kepada yang di atasnya. Karena itu beliau katakan, "Faman istadama hadzal nazar ittarahu ila kathrati syukri rabbih wa tsana alaihi." Maka barang siapa yang selalu demikian memandangnya, melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas, ya, dia melihat di bawah itu ada orang yang sakit, sementara dia sehat, alhamdulillah. Ada kalau dia punya rumah kecil, ya, maka di sana masih banyak orang yang sampai bahkan enggak rumah harus ngontrak. Bahkan ada yang enggak punya rumah. Punya pun banyak bocornya misalnya. Maka ini akan menimbulkan syukur pada dia. Bahwa banyak orang mungkin dia enggak punya kendaraan, enggak punya ini, tapi alhamdulillah dia sehat. Berapa banyak orang harus terbaring di rumah sakit, keluar biaya yang sangat banyak. Ya. Dia tidak keluar biaya, sehat dia. Menunjukkan sehat itu mahal. Maka jika seperti ini, dia akan banyak bersyukur. Maka kata beliau, akan mendorong dia, menyeret dia, mendesak dia untuk selalu banyak bersyukur terhadap Rabbnya dan memujinya. Fa innahu la yazalu yara khalqan katsiran dunahu bidarajat fi hadhihi al-awsaf. Ya, karena dia terus banyak melihat banyak, ya, selain dirinya yang di bawah dia dengan tingkatan yang selisih yang sangat banyak. Ya. Demikian kata beliau, dan itu telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan. Wa yara khalqan katsiran qad ubtulu bi anwa'il marad wa asnafil asqam wa huwa mu'afa fi dhalika musarbal bil afiyah. Demikian pula dia melihat bahwa di sana banyak hamba yang diuji, ditimpa musibah berupa berbagai macam penyakit. Ya, berbagai penyakit, macam penyakit. Ya, dengan berbagai jenisnya. Sementara dia mu'afa, terjaga dari itu. Ya, terlindungi dengan adanya afiyah dari Allah Azza wa Jal, penjagaan dari Allah Ta'ala. Wa yushahid khalqan kathiran qad ubtulu bi bala'in afdha min dhalik. Dan dia pula saksikan masih banyak makhluk-makhluk yang lainnya yang diberi bencana, ya, diuji dengan bencana yang lebih jelek dari itu. Antara lain bi inhirafid din, ada yang menyimpang agamanya, wal wuqu fi qaduratil ma'asi, terjatuh di dalam kotoran-kotoran maksiat. Ya. Karenanya di antara doa kita adalah apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah kau jadikan, ya Allah, musibah kami itu menimpa agama kami. Ya. Ini di antara doa yang terpenting. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagh ilmina. Dan janganlah engkau jadikan dunia itu menjadi semangat kami yang paling besar, ya, hasrat kami yang terbesar, dan jangan pula sebagai puncak ilmu kami. Jangan, ya Allah. Jangan engkau jadikan dunia itu sebagai harapan dan hasrat kami yang terbesar. Jangan pula engkau jadikan dunia itu sebagai puncak ilmu kami. Ya, nah, ini musibah yang lebih afdha, yaitu lebih jelek, lebih buruk, ya, sangat buruk, yaitu ketika seorang menyimpang agamanya. Ini musibah, bencana, ya ikhwan. Namun sayang, terlalu banyak yang tidak merasa itu sebagai bencana. Ya, dia merasa bencana kalau kehilangan rumahnya, mobilnya, hartanya, atau kehilangan orang-orang yang dia cintai, itu dia merasa musibah. Nah, betul, memang itu musibah. Namun jarang yang merasa sebagai musibah ketika dia kehilangan imannya, takwanya, ketika dia kehilangan ketaatan kepada Rabbnya. Tidak merasakan musibah ketika dia terjatuh ke lembah maksiat, ya. Terjatuh, melakukan dosa-dosa, dia enggak merasa itu sebagai musibah. Nah, maka ini pada akhirnya adalah musibah yang lebih afdhal, lebih buruk, ya, dibandingkan musibah-musibah sebelumnya. Wallahu qad hafidhahu minha au min kathirin minha, dan dia bersyukur karena Allah menjaga, melindunginya dari hal tersebut atau dari mayoritasnya, yaitu penyimpangan agama dan kemaksiatan. Wa yata'ammal unasan katsirun au katsirin qad istawla 'alaihimul ham. Demikian pula dia merenungkan, memikirkan banyak dari umat manusia ini yang terliputi oleh kegundahan. Wa malakahum al-hazan wal wasawis, dikuasai oleh kesedihan dan was-was. Wa dayyiqi sadr, demikian pula sempit dada, enggak semangat lagi menghadapi kehidupan, menjalani roda kehidupan, sempit sudah dadanya, sehingga mengantarkan misalnya sampai ke intihar, bunuh diri. Nah, banyak orang mengalami itu. Nah, thumma yanzur ila afiyatihi min hadzal da', kemudian dia melihat bahwa dirinya terjaga, Allah jaga dan Allah lindungi dari penyakit tersebut. Wa minnatullah alaihi birahatil qalb, kemudian dia juga melihat karunia Allah atasnya berupa lapangnya qalbu. Hatta rubbama kana faqiran yafuqu bihadhihi ni'mah, ni'matul qana'ah wa rahatil qalbi kathiran minal aghnia. Bahkan sampai-sampai mungkin seorang yang fakir, ya, dia dengan nikmat ini bisa melebihi mayoritas atau banyak dari orang-orang kaya. Orang fakir bisa melebihi orang kaya. Ketika kapan? Allah berikan nikmat tadi apa? Nikmatul qana'ah wa rahatil qalb. Nikmat qana'ah, selalu merasa cukup. Ya, dapat penghasilan segini, alhamdulillah cukup. Ya. Alhamdulillah anak-anak bisa makan, alhamdulillah biaya sekolah, biaya ini terpenuhi, alhamdulillah. Walaupun mungkin tidak bisa beli mobil atau tidak bisa ini, tapi alhamdulillah semuanya cukup, tidak ada yang kurang, dan jiwanya lapang. Dengan dua nikmat ini saja, seorang yang fakir sekalipun bisa melebihi orang-orang kaya. Ya, dia bisa menjadi lebih kaya daripada orang-orang kaya tersebut. Nah, sebaliknya, ketika orang kaya itu dalam keadaan mereka bergelimang dengan harta dan berbagai fasilitas yang dia miliki, berbagai kemewahan yang dia ada padanya, tatkala dia kehilangan dua nikmat itu, al-qana'ah wa rahatil qalb, maka dia keadaannya lebih menyedihkan dibandingkan orang yang paling fakir sekalipun. Ya, walaupun dia mungkin berkendaraan, naik mobil setiap hari, keluar masuk rumahnya yang kayak villa, kayak hotel, bahkan menyerupai istana, ya. Dia setiap hari di situ tidur di kasur empuk. Namun apa? Kondisinya jauh lebih mengenaskan dibandingkan orang yang paling fakir. Nah, kenapa enggak ada qanaah? Kenapa jauh dari syukur? Kenapa sama sekali dia tidak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan sebagaimana dikatakan oleh para salaf, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa hiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak membuatmu semakin dekat kepada Allah, maka nikmat itu sebenarnya adalah baliyah, bencana. Bencana, satu nikmat. Ya, nikmat motor misalnya, tidak membuat Anda semakin dekat kepada Allah, semakin jauh sibuk dengan motor itu. Mobil juga demikian. Apalagi dapat rumah, apalagi ini, apalagi. Semuanya tidak membuat dia dekat kepada Allah. Nas'alullah salam al-afiyah. Thumma man ibtuliya bi syai'in min hadhihi al-umur yajidu 'alaman katsiran a'zam minhu wa ashad musibatan. Dan mungkin pula orang yang mengalami musibah dengan apa yang disebutkan tadi, contoh-contohnya miskin, sakit dan seterusnya, mungkin dia mendapati, namun dia masih menjalankan bimbingan Nabi itu sehingga dia melihat ke bawah, tetap dia lihat ke bawah, enggak lihat ke atas, yaitu dia mendapati banyak makhluk yang mengalami musibah lebih besar dan lebih berat lagi. Nah, kalau dia sakit masih banyak orang yang sakitnya lebih parah dari dia. Ya. Maka hal ini apa? Dengan dia tetap melaksanakan hal ini, menjalankan kons atau tips yang disampaikan oleh Nabi, bimbingan yang diajarkan oleh Nabi ini, fayahmadullah ala wujudil afiyah wa ala takhfifil bala, maka dia masih bisa bersyukur memuji Allah atas apa? Masih Allah berikan afiyah, perlindungan pada dirinya. Dan dia memuji Allah atas diringankannya bala yang ada pada dirinya. Dia masih mampu bersabar menghadapi bala itu. Banyak orang yang sudah enggak mampu bersabar. Ya, ini ringan, dia merasa itu Allah berikan keringanan. Nah, maka dia memuji Allah Ta'ala. Fa innahu ma min makruh illa wa yujad makruhun a'zam minhu. Karena memang tidaklah suatu yang makruh, suatu yang enggak disukai, ya, kecuali pasti ada di sana perkara makruh yang lebih besar darinya, perkara yang enggak disukai yang lebih besar darinya. Faman waffaqa lil ihtida' bi hadzal huda alladhi arsyada ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yazal syukruhu fi quwwah wa numu. Maka barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan bimbingan Nabi ini yang telah ditunjukkan oleh beliau, maka syukurnya itu akan terus kuat dan tumbuh. Ya. Walam tazal ni'amullah alaihi tatra wa tatawala. Demikian pula nikmat Allah akan terus datang kepadanya dan bersambung terus, tak pernah putus. Ya. Sehingga syukurnya terus semakin kuat dan terus bertambah, maka nikmat Allah tatra wa tatawala terus berdatangan dan tak terputus terus. Wa man akasa al-qadiyah fartafa'a nadharuhu wa sara yanzur ila man huwa fawqahu fil 'afiyati wal mali wa rizqi wa tawabi dhalik fa innahu la budda ay yasdariya ni'matallah wa yafqudu syukrahu. Namun barang siapa yang justru berbuat sebaliknya dalam masalah ini, sehingga dia mengangkat pandangannya, yang jadinya apa? Membuat dia melihat kepada orang yang di atasnya dalam afiah kesehatannya, harta, rizkinya dan yang lainnya. Maka jika seperti ini, mau tidak mau dia akan meremehkan nikmat Allah dan dia akan kehilangan rasa syukur. Wa mata faqada syukru tarhalat anhu ni'am wa tasabaqat ilaihi niqam. Ya. Dan barang siapa yang syukurnya hilang, maka nikmat akan meninggalkan dia dan sebaliknya. Niqam, lawan dari nikmat, ya, bencana, musibah itu akan bersegera mendatanginya. Wamtuhina bil ghammi al mulazim wal huzni daim, dan dia akan diuji dengan kegundahan yang melekat dan kesedihan yang terus menerus. Watasakhud lima huwa fihi minal khair, dan dia akan marah terhadap sesuatu yang sebenarnya ada kebaikan di situ. Marah terhadap musibah yang dia alami, enggak lagi bersabar. Marah padahal dalam musibah itu ada kebaikan pada diri, untuk dirinya. Wa adamu ridha billahi rabban wa mubaddiran wa mudabbiran dan dia enggak ridha Allah sebagai Rabbnya dan Allah sebagai yang mengatur dirinya. Wadzalika dararun fid dini wad dunya wa khusranun mubin, maka ini sungguh merupakan bahaya yang merugikan agama dan dunianya, serta ini merupakan kerugian yang sangat nyata. Wa'lam anna man tafakkara fi kathrati ni'amillah wa tafattana li ala'illahi zahira wal batina, maka ketahuilah barang siapa yang merenungkan ya akan banyaknya nikmat Allah serta menyadari ya berbagai nikmat itu yang tampak maupun yang tidak tampak. Wa annahu la wasilata ilaiha illa mahdhu fadlillahi wa ihsanihi, dan bahasanya dia menyadari tidak ada jalan, tidak ada sarana untuk sampai kepada nikmat itu kecuali apa? Murni merupakan keutamaan karunia dari Allah Ta'ala, dan murni merupakan ihsan, kebaikan dari Allah Ta'ala. Wa anna jinsan min ni'amillah la yaqdir al-'abdu 'ala ihsa'ihi wa ti'dadihi fadlan an jamil ajnas. Padahal satu jenis saja dari nikmat Allah itu hamba sudah enggak mampu untuk menghitungnya, apalagi seluruh jenis. Ya, menghitungnya dia akan enggak akan mampu. Satu jenis saja enggak akan mampu, apalagi semua jenis nikmat Allah suruh menghitung, jelas dia enggak akan mampu. Fadlan an syukriha, apalagi sampai mensyukurinya, dia enggak mampu sebenarnya. Syukur yang dia berikan, dia ucapkan, dia panjatkan kepada Allah Ta'ala yang dia tunjukkan, itu sebenarnya belum menunaikan, belum mengimbangi nikmat itu. Masih terlalu kurang, masih terlalu banyak nikmat yang dia tidak dia syukuri, karena dia enggak tahu kalau itu nikmat, enggak menyadari itu nikmat. Ya. Kalaupun dia syukuri pun masih belum mengimbangi besarnya nikmat itu dengan syukur yang dia tunjukkan, masih belum mengimbangi. Nah. Ya. Menghitung saja enggak bisa, apalagi mensyukurinya. Ya. Ya, ini benar-benar menunaikan semua yang harus disyukuri dari nikmat-nikmat itu dia enggak mampu. Fa innahu yattar ila al-i'tiraf at-tam bin ni'am, maka itu mendesak dia untuk benar-benar mengakui nikmat-nikmat Allah itu. Wa kasrati tsana 'ala Allah, dan senantiasa dia banyak memuji Allah. Wa yastahyi min rabbih ay yasta'ina bi syai'in min ni'amihi 'ala ma la yuhibbuhu wa yarda, dan dia malu terhadap Rabbnya kalau dia menjadikan satu atau sedikit saja dari nikmat Allah itu sebagai sarana melakukan sesuatu yang tidak Allah cintai dan tidak Allah ridai. Ya, dia akan merasa malu, ini nikmat dari Allah Ta'ala. Rumah walaupun kecil, anak-anak walaupun ini, itu semuanya nikmat. Ya, rezeki uang yang ada ini, walaupun kecil, walaupun sedikit, itu semua nikmat. Maka dia malu. Ya, jangan sampai dia menggunakan nikmat ini sebagai wasilah perantara untuk dia melakukan perbuatan-perbuatan atau mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia makan malu. Ya, sementara ini dia terus mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa ajaba wa aujaba lahu al-haya min rabbih alladhi huwa min afdal syu'abil iman, dan akan memunculkan perasaan al-haya terhadap Rabbnya, ya, yang mana al-haya ini min afdal syu'abil iman, di antara cabang iman yang paling utama. Fastahya min rabbih ay yarahu haitsu nahahu aw yafquduhu haitsu amarahu, maka dia malu dari Rabbnya kalau sampai Allah Rabbnya itu melihat dia melakukan sesuatu yang Allah larang, atau ya Allah tidak melihat dia melakukan sesuatu yang dia perintah, yang Allah perintahkan, dia malu. Ada larangan, jangan sampai dia melakukannya. Kenapa? Pasti terlihat oleh Allah, malu dia. Ketika ada perintah, jangan sampai dia enggak ada di situ. Tidak ada pada di perintah itu, tidak mengerjakan perintah itu, karena Allah pasti melihatnya dengan malu. Ya. Demikian ya ikhwan. Walamma kana 'ala syukri madarul khair wa unwanuhu, maka karena Di atas syukur inilah poros kebaikan dan tanda-tanda kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad bin Jabal. Maka Nabi mengatakan kepada sahabatnya yang mulia Mu'ad bin Jabal, yaitu beliau mengajarkan satu doa. Ya, membimbing Mu'ad untuk mengucapkan doa-doa berikut, yaitu apa? Inni uhibbuka fala tad'anna an taqula dubura kulli salatin maktuba. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, sungguhnya aku mencintai engkau. Maka janganlah engkau tinggalkan, ya, untuk engkau mengucapkan di setiap penghujung, di penghujung setiap salat wajib. Hendaknya jangan lupa, jangan sampai engkau tinggalkan ucapan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan agar aku bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan beribadah dengan yang terbaik. Minta tolong kepada Allah. Tolonglah aku Allah, ya Allah, untuk melakukan ini tadi, zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa kana yaqul, demikian pula Nabi mengatakan dalam doanya, Allahumma ja'alni laka syakkara laka dzakkara. Allahumma ja'alni u'zimu syukrak wa ukthira dzikrak wa utbi'u nushak wa ahfadhu wasiyatak. Nah. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bersyukur kepadamu, hamba yang senantiasa mengingatmu. Ya Allah, jadikanlah aku u'zim syukrak, membesarkan, mengagungkan sikap syukur kepadamu. Dan ukthir dzikrak, aku banyak berzikir. Wa utbi' nushak, dan aku mengikuti nasihatmu. Wa ahfad wasiyatak, dan aku menjaga wasiatmu. Ya. Walaupun hadis ini, hadis yang kedua ini adalah hadis yang dhaif, sebagaimana didhaifkan, dilemahkan oleh Al-Albani rahimahullah. Namun tidak mengapa, maknanya benar. Tidak mengapa jika sesekali dibaca tanpa meyakini itu sebagai bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam. Secara makna bagus. Waqad i'tarafa a'zamu syakirin bil 'ajz an syukri ni'amillah. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia yang paling besar dalam bersyukur, manusia terbesar rasa syukurnya, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam, itu sendiri mengakui bahwa beliau enggak mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, yakni tidak mampu mengimbangi semua nikmat-nikmat Allah itu dengan syukur. Enggak mampu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda, la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Aku tidak mampu menghitung pujian padamu, ya Allah. Sungguhnya engkau itu adalah sebagaimana yang engkau sendiri memuji dirimu. Ya, termasuk thana adalah syukur. Sehingga enggak bisa hamba menunaikan syukur terhadap semua nikmat-nikmat Allah. Ya. Allah itu maha sempurna, dan Allah adalah sebagaimana yang Allah sendiri memuji dirinya. Nah, mungkin itu ya ayuhal ikhwah yang bisa kita sampaikan di kesempatan pertemuan kita kali ini. Yang dengan demikian kita berarti selesai dari hadis ke-19. Taib, sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau disampaikan, baik dari Palu, Uso, Minahasa, ya, juga Lubuk Linggau. Tafadhal ya ikhwan. Nah. Baik, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan ya sampai di sini, kita akhiri. Naam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.